hati sehidup semati. Di taman yang ini pula menangis merintih sedih saat kau ucapkan kata berpisah. Aduh, aduh, aduh, sakitnya hati.